Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Umi yang semoga dirahmati Allah. Buya, saya hamba Allah di Indramayu, Buya. Buya, apa yang harus dilakukan jika cinta hilang dalam perjalanan rumah tangga kita dan sulit untuk diperbaiki lagi karena kesalahan pasangan yang sering kasar dan suka menuduh, Buya? Terima kasih, mohon doanya. Baik, pertama yang harus kita hadirkan bahwa sebab hilangnya cinta itu yang harus kita benahi dulu. Sebab hilangnya cinta, ya. Cinta. Sebab apa artinya kita membuat cinta, tapi sebab hancurnya cinta tidak pernah kita tepis, kita beresi. Jadi menjadikan sebab runtuh atau hilangnya bangunan cinta itu sendiri, yang harus kita badai-badainya itu, apa sebabnya itu harus kita benahi harus dulu. Kita benahi. Baru nanti kita sah berbicara tentang bagaimana membangun cinta kembali. Akan tapi ketahuilah, sebesar apapun badai itu, lihat, harus diselesaikan. Biarpun berselesainya harus perpisahan. Misalnya, karena badainya itu bentuk pelanggaran syariat. Apa yang harus dipertahankan kalau suami tidak sholat? Suami mabuk. Suami keras, suka nempeleng dan sebagainya. Itu kan pelanggaran yang luar biasa besar. Apa artinya untuk bertahankan itu semuanya? Kalau bisa dibenahi, yang tidak sholat menjadi sholat. Yang mabuk menjadi tidak mabuk. Hebat, luar biasa. Dia punya fungsi sebagai seorang istri yang punya fungsi dakwah. Hebat itu. Akan tapi jika dungu, itu menjadi bab dungu. Jadi sudah tahu suaminya begitu, masih saja mau saja. Itu dungu. Bukan sabar. Ya, ya. Sabar itu ada aturan. Sabar itu adalah di saat hak kita tidak diberi. Tapi kalau melihat suaminya tidak sholat dan sebagainya kok diam, itu dungu. Tadi tidak kalau ada. Tadi enggak, ini masalah kasar dan suka menuduh gitu. Kasar, ya. Kasar, mohon maaf, menuduh itu sendiri, mohon maaf. Sayyidina Ali mengatakan, man wada'a nafsahu mawadi'atuhumati fala yalumanna ila nafsi. Kalau ada orang meletakkan dirinya di tempat tertuduh, ya jangan disalahkan jika dirinya jika sendiri. Dituduh. Kenapa dituduh? Harus tanya dulu dong. Anda bekerja di mana? Dengan siapa teman Anda? Ini memang harus dideteksi secara detail, ya, tidak bisa. Kenapa suami Anda menuduh Anda? Siapa teman Anda? Dengan siapa Anda bergaul? Kenapa HP Anda sembunyikan? Ya kan? Ya, ya, biarpun ya. Urusannya bukan urusan dengan laki-laki, mungkin ada urusan dengan kakak yang tidak boleh diketahui, ya kan? Ya. Di saat ada menyembunyikan itu menimbulkan kecurigaan, sehingga ya, menuduh. Jadi kita perlu koreksi diri, itu paling penting kalau ingin selamat. Ya, setelah kita tuntas koreksi diri, baru kita melangkah kepada pasangan, nilai pasangan. Dan tadi, kemudian setelah itu menumbuhkan cinta, baik untuk mempertahankan rumah tangga, lihat, selagi tidak ada pelanggaran syariat, selagi tidak ada pelanggaran syariat di dalam rumah tangga Anda, lihat. Ya. Jika sudah tidak ada cinta, maka yang harus tersisa adalah kasih sayang. Ya kan? Tidak ada cinta adalah kasih sayang. Kasih sayang. Baik. Baiklah. Kalau sudah tidak ada kasih sayang misalnya, aduh. Sudah tidak nyaman, tidak. Mungkin hati atau bagaimana itu biar. Maka, baik, setelah tidak ada kasih sayang, mungkin harus ada martabat selanjutnya. Baik. Kalau sudah tidak ada kasih sayang, nanti martabat bahasanya, hubungan kita, hubungan suami istri itu sudah tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, ada martabat yang lain. Yaitu adalah bahwasanya pasangan itu adalah amanat. Ya kan? Amanat yang harus dijaga. Maka dengan itu akan selamat nanti. Sehingga mungkin orang menjalani hidup tanpa cinta. Mungkin sekali menjalani hidup. Tapi kan tidak indah, ya. Tidak indah karena ada tanggung jawab di situ. Tidak indah. Sehingga maka dikatakan kalau engkau menikahkan anakmu dengan seorang laki-laki yang soleh, maka kalau dia tidak mencintainya, dia tidak akan zalim kepadanya. Ya, dia tidak akan zalim kepadanya. Cuma nanti harus dipikirkan, apakah selamanya seperti itu. Kalau seandainya nanti ada pandangan, memang suatu ketika ada seorang wanita minta kepada Rasulullah untuk cerai. Lalu ditanya, apakah karena suami itu tidak baik? Oh, dia sangat baik ya Rasulullah. Cuman karena aku tidak suka di dalam hatiku itu, takut menjadikan aku berbuat dolim. Maka ternyata yang demikian itu diizinkan oleh Nabi. Karena bukan hatinya karena rusak, bukan hatinya karena cenderung kepada laki-laki lain. Itu adalah perempuan binal, perempuan kotor, perempuan hina, bukan. Tapi karena tidak ada rasa cinta. Dia bertahan, tidak berbuat dolim, tidak berbuat kasar, tidak. Tapi takut dia ya. Sampai ada suatu ketika kisah seorang perempuan yang tidak mencintai suaminya, sampai cinti suaminya menangis di belakangnya. Mengikuti menangis di belakangnya. Ada kisah sebuah kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya ada semacam itu. Tapi tidak sang istri itu Pengen menghindar daripada kezaliman. Yeah, takut selamanya berbuat zalim kepada kasar, tidak bisa berkhidmat kepada sang suami. Maka saya itu minta solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperkenankan dong lebih sana. Karena kasusnya bukan karena apa? Kemesuman, kekotoran hati dan sebagainya. Tapi karena untuk menghindari kezaliman. Kezaliman. Ya, ada pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat semuanya harus dengan keindahan. Ya, perpisahan dengan indah, perpisahan dengan cara yang baik. Iya. Dan agar anak tidak jadi korban, lihat. Jadi, apakah setiap perpisahan harus menghancurkan? Oh tidak, kalau tujuannya karena Allah, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berpisah pun karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu akan disanjung mendapatkan payung Allah. Ya, di saat tidak ada payung lagi selain payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, subhanallah. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih atas jawabannya Bu ya, sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua sahabat ya. Dan masih banyak pertanyaan lagi Bu ya, masih belum sempat dijawab dikarenakan waktu. Mungkin insya Allah kita akan sambung lagi di waktu yang akan datang ya, insya Allah, dalam pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk terus mencari ilmu, untuk semakin menjadikan rumah tangga kita semakin indah ya sahabat ya. Baik Bu ya, bil barokah kita tutup karena sudah waktu habis ya. Kita tutup dengan doa Bu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya semakin mencintai kepada Rasulullah. Amin. Dan saling mencintai karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan semoga pertemuan kita menjadi sebab kita bertemu nanti bersama Rasulullah. Amin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas ilmunya dan atas semua jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya sahabat ya, bukan hanya didengar tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangga Anda semua ya, kita semua menjadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Yang belum berumah tangga, insya Allah buruan berumah tangga ya sahabat ya, dengan segala membuka pintu halal dan menutup dari pintu yang haram. Dan semoga Allah mengirimkan pasangan yang soleh-soleha untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya, menggapai kebahagiaan sesungguhnya ya, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Dan baik, terima kasih sahabatku semua atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah dan bawa kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala atau jika ada pertanyaan atas pertanyaan masih belum bisa dijawab sahabat ya. Dan mohon doanya selalu, kami mohon doa selalu dari sahabat semua agar Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.